إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah sumber segala kebaikan bagi hamba. Wa la yastaqillaha an ja'alahu mahrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati dan saya muliakan. Ya Tuhan yang kita saksikan tidak luput dari pengamatan dan pendengaran kita berbagai kejadian musibah dan bencana yang menimpa di beberapa bulan tempat negeri kita ini. Dan musibah-musibah ini walaupun ia terjadi di tempat bukan di tempat kita tinggal, namun sebagai orang mukmin hendaknya dia mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa seringnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dengan hal tersebut. Allah firman di dalam Al-Qur'an, "Fakayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah, fa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, wa qitrin mu'aqqalatin wa qatrin mashid, afalam yasiru fil ardh, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal al-absar." Walaupun tak menurut menjadi disuruh, betapa banyak dari negeri yang telah kami binasakan karena mereka berlaku zalim. Maka bukan melihat atap-atap rumah dari negeri pun telah jatuh menimpa bumi, namun sama banyak dari sumur yang tidak dimanfaatkan lagi, yang istana-istana, bangunan-bangunan tinggi yang sudah tidak terpenuhi. Kemudian Allah memerintah supaya mengambil pelajaran. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini sehingga mereka mempunyai hati, mereka pakai untuk berpikir, mereka pakai untuk berakal, mereka mempunyai telinga, mereka pakai untuk mendengar, mengambil gajah. Kalau tidak, maka sesungguhnya berbagai hal dari hal tersebut tidak menggunakan pandangan mata, tetapi dia menggunakan hati yang berada di dalam gajah. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan, "La yulzamul mu'min min ju'i wa'idin ma'atain." Seorang mu'min itu tidak boleh disengat kalau tidak terbuat dari satu menunjukkan yang sama sebanyak dua kali. Apabila ada yang sudah tersimpan yang terjadi semua kejadian, maka cukuplah satu kejadian menjadi pelajaran sehingga dia berulang untuk semua kali. Masyurah Masyurah Masyurah Masyurah Masyurah Masyurah Masyurah Masyurah Suatu hari yang dimaklumi turunnya musibah dan malah berkata yang sebabkan semua perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa masal bil barri wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Karena dampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia, maka kami menurunkan kepada mereka kesukaan supaya mereka merasakan dari sebagian perbuatan mereka, akibat dari sebagian perbuatan mereka, agar supaya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan wa la taqabtum min musibah fa imma kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Allah telah banyak memaafkan. Iya, Allah telah banyak memaafkan. Sungguh banyak kesalahan dan dosa yang terjadi. Dan Allah banyak memaafkan. Manakala Allah menyiksa manusia atas setiap kesalahan yang dilakukan, tidak akan tersisa seorang makhluk pun di atas muka bumi. Karena itu, hendaknya kita mengambil pelajaran, menelusuri apa yang terjadi. Dan di sini tentunya tidak ada layak yang berdiri untuk memperingatkan atau yang berdiri untuk merasakan dan menangis apa yang berlalu. Tapi yang layak bagi kita semua adalah mengambil pelajaran, mengingat sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka, dan mengingat hal-hal yang diterangkan di dalam syariat apa yang menyebabkan kita terhindar dari musibah dan malapetaka tersebut, agar supaya kejadian-kejadian itu tidak menimpa kita. Dan sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an setelah menjelaskan beberapa umat yang telah lalu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faqul lil akhatina bi dhanbihi, setiap dari mereka kami siksa karena dosa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat وَمَنَ ظَلَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di ayat yang lain umat Tuhan sebelum kita dibinasakan oleh Allah, padahal sebelumnya mereka memberikan kehikmatan, diturunkan untuk mereka hujan berlimpah ruah membawa kebaikan, diturunkan diwahyukan untuk mereka sungai-sungai. Kemudian Allah firman fa'ahdarnakum bidunubihim, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Iya, dosa itu banyak sedikit, dan dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dalam ibadah itu harus diserahkan seikhlasnya, seluruhnya, semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada makhluk dalam bentuk apapun. Siapa menyerahkannya, menyerahkan ibadah yang penuh untuk Allah kepada makhluk, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni siapa yang meninggal dan tidak bertobat darinya. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni kenaikan kalian bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Ada yang kesyirikan di atas muka bumi ini adalah ancaman terhadap alam semesta. Ancaman yang akan mendatangkan musibah dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa man yushrik billah faqad anzala khatran min as-samaa' fa taqabahu at-tayr aw ta'mi bi dhikrihi fi makanin sahih. Barang siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Kemudian dia menjadi neraka yang sia dan binasa. Ini kebinasaannya adalah kebinasaan di atas kebinasaan. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu dia ditempatkan oleh Tuhan, disabar oleh Tuhan akan disempatkan oleh Ali untuk berkat yang beliau. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bagaimana kita langit, bumi, gunung, apabila terjadi kesyirikan. Di dalam firman Allah menyatakan, wa qalu ta'ala ahdathu walada laqad jitum shay'an idza tajaddad as-samawati wa al-ardu wa tashaqqaqat al-ardu wa taqallal al-jibal hadda alla yurhamu walada wa la yamlaku min ahmali ay yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman menjadi dalam diri yang ada. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kebenaran anak Allah. Ucapan orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih anak Allah. Dan ucapan orang-orang Muslimin yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi ini adalah perbuatan kesyirikan, ucapan kesyirikan. Maka Allah berfirman dalam Yesus kesyirikan juga. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang telah buka. Hampir saja langit meleleh sebelah. Dan hampir saja bumi terbelah sebelah. Dalam percaya burung-burung sebelah. Perhatikan bagaimana kondisi alam semesta setelah terjadi kesyirikan. Setelah itu adalah bagaimana terjadi sesuatu yang jenisnya bagaimana lahatnya wajar sebab manusia sendiri yang merusak datangnya di jalan tersebut. Dan perbuatan kesyirikan yang terjadi dengan manusia, ucapan kesyirikan yang terjadi dengan manusia, perbuatan-perbuatan dan ucapan yang terisak dengannya ada di dalam manusia. Dan ini ada di banyak tempat. Selain itu, yang berkata yang mengatakan bahwa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terancam kepada manusia masih jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa tersebut, maka dikhawatirkan musibah itu akan datang kepada yang lebih banyak. Karena itulah kewajiban kita semua adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat hanya untuk Allah, puasa karena Allah, lakukan ibadah ikhlas karena Allah, bersedekah dan zakat karena Allah, ya berbohong kepada Allah, berdiri hanya untuk Allah, bernadar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berbohong perlindungan, berbohong pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi untuk mengucapkan kuminna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, pemulihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin tidak ada syarika baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling utama berserah diri kepada-Nya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siapa orang yang diberi nikmat, dia memuji Allah dengan lisannya. Kalau dia diberi nikmat, dia akui di dalam hatinya bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah wa la tu'minu nikmat in hamil Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian bagi itu datangnya dari Allah. Kalau siapa orang yang mendapat nikmat, nikmat itu dia gunakan pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyaksikan banyak dari manusia nikmat begitu Allah dilimpahkan kepada kita. Tapi apakah ada kesyukuran? Kalau kita jujur kepada diri kita, banyak dari kita belum mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika syukur terhadap nikmat ini adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Allah mengingatkan. Wallahu ta'ala qawiyatan kanat amiratan mutma'innah yaqina bisuhara dan kulli makan fakafara bi anbiillah fa adaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yas'alun. Wa Allah membuat perumpamaan semua negeri yang aman dan sejahtera. Rezeki datang kepada mereka berlimpah ruah dan berbagai penjuru. Rezeki negeri yang Allah menyediakan. Tapi apa mereka lakukan? Maka Allah bihamdulillah mereka kafir terhadap nikmat Allah. Maka kami pun membuat negeri ini merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Musibah dan kelaparan dan ketakutan dibalaskan sebagai pakaian karena dia dalam musibah yang terus meliputi mereka tidak terlepas dari mereka. Akibat kubur terhadap nikmat di mana kami yang dibangun, itu yang mereka perbuat. Karena itulah sendalnya dan kesimpulan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dan sebab yang mendatangkan musibah adalah perbuatan kewajiban. Dan wajib ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah perbuatan kesyirikan. Ini adalah الشيخ لظلم عظيم سبيل تجريد لنا الظليمة وفرمها الظليمة الأخوة على الظهر المعصية النافلة وتمامها وهي الظليمة اليهودية على الظليمة ترجع الى الاخر حرمان فظلمه ظالمين قد ترجعت الى روسيا فقال الله لا مليئه وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اذ تجرت ان يمكن حكم الى صدق ولدا فاسال عليك الرجاء الظالم ان لم يلك نسبه اليك وقت يسالك فكيني مقارنه بعد التوصيلات العلميه namun di sini kita perlu ingat bahwa ada amalan-amalan. Ada amalan-amalan yang boleh kita siapkan agar supaya kita terhindar dari musibah dan salah cara. Karena dosa tidak betul kecuali atau musibah tidak betul kecuali karena adanya dosa. Dan musibah yang kita siapkan kecuali kalau dia melakukan sebab-sebab dia menyebabkan dengan kata musibah. Di antara sebab utama yang menyebabkan dia kata musibah adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah wa aminu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adzab. Bertobatlah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum siksa yang datang kepada-Nya. Maka kewajiban kita adalah bertobat dan beristighfar memohon ampun. Sebab siapa yang beristighfar, penduduk dunia masih beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa mereka. Allah berfirman, wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya teruskan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan orang terhindar dari musibah adalah sepanjang masyarakat, sepanjang manusia masih mengadakan kebaikan di atas umat. Mengadakan kebaikan, apakah dengan orang tersebut saya ungkap, yang menumpuk saudara yang keliru, mengingatkan yang salah, mengingatkan yang tergelincir, kemudian dia berdakwah di jalan Allah, menyampaikan nasihat, tidak membiarkan kemudahan, mengadakan perbaikan. Sebab dengan mengadakan, dengan adanya sebagian manusia mengadakan perbaikan, maka akan ditolak bencana dari penduduk negeri tersebut. Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa hum muslimun. Tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan kebaikan. Kalau hari ini kita biarkan dosa dan maksiat, kita biarkan di tengah masyarakat kita, atau kita biarkan di tengah keluarga kita, maka ini adalah sebab yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Maka sebaliknya kita menghindarkan tersebut. Punya sebab yang ketiga yang menyebabkan disolatnya musibah dan malapetaka adalah kesyukuran kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, karena Allah menjamin tidak akan disiksa dan tidak perlu Allah menyiksa. Allah berfirman, "Ma ya'lamu bi adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah sama sekali tidak perlu menyiksa kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman kepada Allah. Dan adalah Allah Maha menerima kesyukuran Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ما حيا المسلمين بما شكر رحمه الله رحمه الله. يكون بين قوين بين النبي يسأل الخصوصان لك إلى الخطبة كي نسأل إلى الأسبوع الحديث لأن سواء الصحابة اليهودية تبتدي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يا رسول الله من نجا وهي رسول الله قالت أسلامك يبتدي لنا أسلامك فقال لي بالجواب أمسك عليك بهذا وليتأتى بيتك وبكي على رب نفسك كتبت صلى الله عليه وسلم لهذا لم يسلم لهذا لم يسلم وقيل لي dia seperti pulang kalau tidak bertahan maka dia akan mengingat orang lain atau mengingat dirinya sendiri karena itulah yang tadi digunakan dalam budaya dipelihara dengan zikir berucap yang baik bertutur kata yang baik kepada manusia mengajak kepada mereka pelihara di sana waliasa sebaik juga dan lihatnya rumahmu itu lapang bagimu menjadi lapang artinya dia syukur terhadap Allah. Apapun nikmat fasilitas yang Allah berikan padanya, dia syukuri dan dia beribadah kepada Allah di dalamnya. Ini bukan artinya seseorang muslim, apalagi dia laki-laki diizinkan untuk sholat lima waktu di rumah. Cuma sholat berjamaah bagi laki-laki tempat yang mungkin. Dan salah satu hal yang menyebabkan seorang terhindar dari fitnah adalah dia punya motivasi yang kuat di dalam Al-Quran. Sebagaimana bahwa sebesar darah di rumah اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. يا الله من الحمد السلام عليكم ورحمة الله.